Mitra Bisnis melalui tajuk tulisan Platform Presiden 2014 Bidang Ketahanan Pangan, Kwi Kiandi memberikan sumbangan pemikiran kepada para elit dan kandidat pemimpin negara agar mereka segera melakukan pemenahan serta kembali menjalankan Master Plan Ketahanan Pangan Nasional. Menurutnya, masalah ketahanan pangan tak bisa dipisahkan dengan sektor pertanian dan transmigrasi yang keduanya telah dirintis serta dijalankan pada era pemerintahan Orde Baru. Namun sayangnya, pasca reformasi kedua kebijakan itu menjadi tidak jelas dan tak lagi terimplementasikan dengan baik, hingga berdampak signifikan pada ketahanan pangan nasional. Dan untuk melanjutkan bahasan atas model pemerintahan serta ekonomi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiandi. Baik Pak Kwi, kemarin Bapak telah mengulas diperlukan riset lengkap mulai dari aspek ekonomi hingga geografis untuk memplot lahan-lahan yang akan dikembangkan menjadi sumber ketahanan pangan. Nah, bukankah hal itu belum menjamin stok pangan kita bakal mencukupi? Oh iya jelas. Nah, apakah dengan demikian kebutuhan akan pangan jenis apapun juga setelah semua dilakukan bisa dipenuhi? Jelas tidak. Agar tetapi rasanya sih lumayan. Nah, yang kurang itu bisa diimpor. Jadi memang saya belum jelas yang diartikan ketahanan pangan itu kan bisa juga tidak punya pangan sama sekali. Tidak punya produksi pangan, akan tetapi bisa mempunyai ketahanan pangan asal punya uang, gitu kan. Uang yang dihasilkan dari bidang lain sama sekali, contohnya Singapura, itu. Baik, Pak Kwi. Di web kwikyandi.com, Bapak menuliskan bahwa salah satu kunci keberhasilan dari sistem ketahanan pangan adalah land reform. Seperti apa penjelasannya? Ya, saya tidak pernah melihat adanya negara yang berhasil di dalam hal macam-macam kalau tidak ada land reform. Jadi negara-negara yang baru merdeka, ya, itu yang dulu oleh penjajah itu tidak diplan betul-betul, karena penjajah kan tidak peduli, manusianya mati mau apa tidak peduli, pokoknya dia caranya mengurus adalah tempat-tempat yang ada ya disedot, kalau tambang ya disedot tambangnya, lalu kemudian yang sudah ada secara terdiri ada kopi yaitu dipelihara. Nah, kalau lama kelamaan, oleh karena mereka lama sekali di sini, mereka mulai tapi dengan kalkulasi yang matang membangun macam-macam, makanya Belanda bisa menjadi begitu kaya. Nah, sekarang setelah merdeka, itu pikiran kita akan lain lagi, konsepnya akan lain lagi. Konsepnya setelah merdeka sekarang dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, disesuaikan dengan kondisi globalisasi. Yang artinya kita harus bersaing dengan negara dunia, kita harus betul-betul melakukan penelitian yang cermat. Untuk tiba pada kesimpulan Indonesia begini luas ini, lahan ini untuk apa. Demikian Kwi Kiandi, Beni Ramadi, Pas FM.